Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia. Kita kembali membahas dua pembahasan pada malam hari ini, yaitu pembahasan dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Masailul Jahiliyah, dan pembahasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Bulughul Maram. Kita melanjutkan bahasan Masailul Jahiliyah Al-Mas'alah Sadisa wal-Qamsun, yaitu Masail yang ke-56. Yaitu tasmiyatuhum tauhid syirkan. Tauhid malah disebut syirik. Ya, tauhid malah disebut syirik. Itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tasmiyatu ittiba'i Islam syirkan. Itu orang yang mengikuti tuntunan Islam disebut berbuat syirik. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka nalli basharin ayyutiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwwata summa yaqulu linnasi kunu ibadalli min dunillah. Ya, tidaklah pada manusia ada yang yu'tiyahullahu alkitab, ada yang Allah memberikan kepadanya alkitab, wal hukma dan hikmah, wan nubuwah dan kenabian, kemudian dia malah mengatakan kepada manusia, kunu ibadalli, cukuplah kalian menjadi hambaku saja, min dunillah, selain daripada Allah. Itu perhatikan pada kalimat summa yaqulu linnasi kunu ibadalli, yaitu jadi hambaku saja, artinya ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau ada penghambaan ya kepada manusia. Nilai yang Syekh sebut, ya, ada yang ingin bertauhid mengikuti tuntunan Islam malah diajak untuk berbuat syirik. Ya, malah diajak untuk berbuat syirik atau digelari dia berbuat syirik. Jadi ini sama saja dengan memutarbalikkan fakta. Itu ada menggelari orang yang bertauhid, dia malah disebut berbuat syirik. Dan perlu diketahui ayat tadi, yaitu surat Ali Imran ayat ke-79, itu menerangkan bahwasanya asalnya para nabi dakwah mereka itu adalah dakwah tauhid dan tidak mendakwakan syirik, dan dakwanya bukan dakwah untuk mengajak manusia untuk menyembah mereka, sama sekali tidak pernah demikian. Bahkan para nabi ketika diutus itu tujuannya untuk mengingkari penyembahan semacam tadi. Namun orang-orang yang dengki kepada nabi, kepada para nabi, mereka menggelari ya para nabi tersebut, ya mereka dituduh supaya ya menjauh dari dakwah para nabi dengan menggelari dakwah tauhid tadi adalah dakwah untuk jadi pengikut para nabi, bukan dakwah untuk menyembah Allah. Maka Syekh Al-Fauzan juga mengatakan di sini, wa ma asbahal laila bil bariha. Sama dengan malam kemarin, fauna kama yusammunal ikhlasil ibadillahi kufran. Ada juga yang sifatnya itu sama, yaitu menamakan orang yang ikhlas dalam ibadah dengan kekufuran. Bahkan dikatakan khurujan aniddin, keluar dari Islam, atau menggalinya dengan kesyirikan. Dan sebaliknya, ibadatul kubur, orang yang jadi pengagung kubur, itu malah disebut orang yang bertauhid. Itu yang disebutlah orang muslim. Ya, karena dia menjadikan orang-orang soleh sebagai tempat untuk bertawassul, dan kecintaannya sangat lebih sekali kepada orang-orang soleh. Sedangkan orang yang tidak menyembah Rasul dan juga tidak beristighosah lewat perantara Rasul, ya, itu dianggap sebagai orang yang membenci Rasul. Jadi orang yang, di sini kata Syaikhul Fauzan, perkataan beliau di sini perhatikan. Jadi kalau orang yang tidak bertawassul atau tidak beristighosah dengan Rasul, itu malah disebut orang yang membenci Rasul. Bahkan dikatakan bukan hanya membenci, namun ini adalah orang yang menghinakan Rasul. Dan saya juga katakan bahwasanya perkataan semacam itu sama juga dengan perkataan orang Nasrani, Najran, dari Najran sana. Ketika ada yang mengikuti Rasul, malah disebut sebagai orang yang beribadah kepada para Rasul. Ya, sama yang kita saksikan saat ini, kalau ada yang mendakwakan Tauhid, malah dituduh ya orang tersebut mengajak umat untuk ya menyembah orang tadi. Ya. Jadi kalau ada yang mengajak untuk bertauhid, malah ada yang menuduh, memfitnah, memberikan isu bahwasanya ya ini sebenarnya dakwahnya adalah untuk menyembah dai tersebut. Jadi kalau ada yang punya pemikiran seperti itu, maka kata Syaikh Fauzan, inilah imtidadul mazhabil ahli jahiliyah. Ini cuma panjang tangan saja dari kelakuan orang jahiliyah di masa silam. Jadi kullu sammal haq batilan. Mereka memutarbalikkan yang namanya ya kebenaran, dijadikan itu sebagai suatu kebatilan, dinyatakan batil. Wal batilu haqqan, dan kebatilan itu dijadikan sebagai suatu kebenaran. Wal iyadzu billah. Sama juga kata beliau, orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah itu menganggap jika ada yang menetapkan sifat-sifat Allah, disebut berbuat syirik. Ya, ada yang menetapkan sifat-sifat Allah, disebut berbuat syirik. Karena kalau sifat Allah itu berbilang, berarti menjadikan Allah juga berbilang. Ya, ini sama saja berbuat syirik kepada Allah. Jadi sama sifatnya tadi. Jadi yang namanya kebenaran dibuat menjadi suatu kebatilan. Kemudian namanya kebatilan dibuat jadi suatu kebenaran. Itulah sifat-sifat jahiliyah. Dan kita juga temukan saat ini, cuma panjang tangan saja dari keadaan masa jahiliyah di masa silam. Kemudian masalah yang berikutnya, al-mas'alatus sabi'ah wasamina wal khamsun, yaitu masalah yang ke-57 dan 58. At-tahrif, yaitu merubah atau menyelewengkan makna. Walayil ahsina alsinah fi kitabillah, dan memutar balikan apa yang ada dalam kitab Allah. Jadi ada dua hal di sini yang disebutkan, yaitu tahrif terlebih dahulu, yaitu menyelewengkan makna apa yang disebut dalam Al-Quran atau yang disebut dalam kitab Allah. Kemudian yang kedua, memutar balikkan lisan. Jadi artinya sama, ya, dia merubah-rubah apa yang terdapat dalam kitab Allah. yang namanya tahrif. Tadi ada istilah apa? Tahrif. Tahrif itu artinya yahrifunal kalim an mawadihi imma bitaghyiri alfazi wa imma bitaghyiri ma'anihi wa tafsiri bighairi tafsiri. Yaitu maksudnya adalah menyelewengkan makna dari yang semestinya. Bisa jadi merubah lafaz. Bisa jadi juga merubah makna. Atau tafsirnya. Makna sama dengan tafsir. Nah, jika ada yang mengutak-atik Al-Quran seperti itu, maka dia mengikuti sifat-sifat orang jahiliyah. Jadi kalau merubah-rubah nas dengan tujuan, misalnya sini kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, lituwafiqu maqasidiha, untuk ya menyesuaikan sesuai dengan tujuan-tujuan dari pemikirannya, atau menyesuaikan sesuai dengan mazhabnya, baik yang diselewengkan tadi yang sudah disebutkan lafaznya ataupun maknanya, maka dia berarti telah mewariskan sifat-sifat jahiliyah. Jadi kalau apa yang disebutkan dalam Al-Quran, maka tidak boleh dirubah-rubah lafaznya. Apa yang disebutkan juga tidak boleh dirubah-rubah maknanya, tafsirannya. Sudah kita maknakan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya tanpa mengubahnya sama sekali. Sama juga di sini tadi, walayul al-sina. Jadi dari sisi lisannya itu dia memutarbalikkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu juga sama dengan tahrif. Nah, ini juga diantara sifat, sifat jahiliyah. Dan kalau kita mau tahu prinsip aliran sesat, itu kembali kepada dua prinsip. Ini silakan lihat aliran-aliran sesat yang ada. Kalau pakai-pakai Al-Quran, maka kembali ke dua prinsip. Yang pertama, menolak dalil atau mendustakan dalil. Yang kedua, ini yang dibahas di sini, yaitu menolak dalil tidak terang-terangan, artinya diselewengkan. Jadi kalau orang itu berdalil, misalnya dia bawa Al-Quran, ya dua prinsip itu tadi, dia tolak, ya, dia tidak terima makna yang dikandung di dalamnya, atau ini juga pada hadis, dia tolak, atau yang kedua tahrif, dia selewengkan maknanya. Ini namanya saja menolak, namun tidak terang-terangan. Misalnya kalau ini bertentangan dengan prinsipnya, dia katakan anjing itu halal. Kalau ada dalil yang menyebutkan bahwasanya setiap hewan yang bertaring, binatang buas yang bertaring, ya, maka dia bisa jadi menolak hadis macam ini. Dia katakan ini bertentangan dengan Al-Quran. Atau dia selewengkan makna tadi, ya, anjing tidak masuk di dalamnya. Ini juga, ya, salah satu atau dua cara kita mengetahui bagaimana aliran sesat. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah 59, yaitu talqibuhum ahlul haqqi, talqibuhum ahlul haqqi bil alqabil al munaffara. As-sami'u was-sami'u wal-khamsun, itu jadi satu. Sekarang yang 59, yaitu menggelari orang yang benar dengan gelaran-gelaran yang membuat orang itu lari. Yaitu kata Syekh Muhammad di sini, talqibu alil huda, orang yang berada dalam petunjuk, waswab, dan berada pada kebenaran, itu digelari dengan sobi'ah atau hasyawiyah. Nah, ini gelaran di masa silam. Atau kalau asobi'ah itu artinya orang yang murtad dari agamanya. Karena sudah ajarannya sudah beda dengan ajaran nenek moyang. Ya, ajaran yang turun-menurun dianggap murtad. Atau hasyawiyah, ini ajaran orang pinggiran. Orang yang pemikirannya dangkal, terlalu monoton dengan dalil. Gak mau pahami dalil sesuai dengan perkembangan zaman. Monoton, dangkal sekali pemikirannya. Masa haram, haram terus gitu, gak mau menyesuaikan. Perang kuno, ketinggalan zaman. Adalah yang bilang kuno itu HP-nya lebih kuno gitu. Ya. HP-nya lebih kuno. Ya. Yang bilang kita ajarannya kuno, dia HP-nya lebih kuno. Mungkin enggak bisa pakai HP. Jadi biasanya mereka merendahkan orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, ya, dengan lakop-lakop, gelaran yang membuat orang itu lari. Dengan gelaran yang kecil, kata Syekh di sini, gelaran yang membuat orang itu lari. Kalau di sini Syekh sebutkan, Syekh Muhammad sebutkan, ini gelaran yang ada di masa silam tadi, as-sabi'ah. As-sabi'ah itu artinya al-kharij anid din. Itu orang yang keluar dari Islam. Kita katakan murtad karena dia sudah tidak lagi mewarisi ajaran nenek moyang. Ajaran turun-temurun dia tidak ikuti. Wong Islam kok koyo ngene ya toh? Ngaku Islam namun enggak mengikuti tradisi. Dikatakan menyimpang seperti itu. Kemudian digelari tadi hasyawiyah. Hasyawiyah itu adalah orang yang terbelakang, kuno. Kata-katanya itu pokoknya tidak ada faedah, pemikirannya dangkal, kuno. Atau orang-orang saat ini, kata Syekh Shalal Fauzan, ini menggelari orang-orang tersebut dengan orang yang berpemikiran jumud, terlalu kaku pada dalil. Kalau saat ini, ya, orang-orang seperti ini nanti digelari kalau datang ke masjid itu rajin saja, ya, entah gelarannya itu teroris, entah gelarannya itu ISIS, ya, jenggotan, ya, kemudian celananya itu ngatung, itu sudah disebut aliran-aliran semacam tadi. Buat orang-orang itu lari seperti itu. Ini sifat-sifat jahiliyah, jadi turun-temurun seperti itu. Jadi banyak orang-orang jahiliyah saat ini yang masih menganut sifat-sifat jahiliyah semacam itu. Kemudian masalah yang terakhir kita bahas yaitu masail yang ke as-situna wal hadiyah was-sittun, yaitu 61, 60 dan 61. Yaitu iftira'ul kadhibi 'alallahi wa takdzibu bil haqq. Membuat kedustaan atas nama Allah wa takdzibu bil haqq, dan mendustakan kebenaran itu sendiri atau dia tidak menerima kebenaran itu sendiri. Jadi dua hal di sini disebutkan, yaitu membuat kedustaan atas nama Allah. Atau ini juga termasuk sini membuat kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendustakan kebenaran. Ini adalah sifat jahiliyah. Jadi yang dimaksud sini adalah bisa jadi dia itu mendustakan Allah, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, dan dia mengingkari kebenaran. Contoh misalnya berdusta atas nama Allah seperti yang dikatakan dalam ayat yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 28, yaitu ketika orang-orang musyrik melakukan tawaf keliling Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ya, tawaf keliling Ka'bah dalam keadaan telanjang. Mereka katakan wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Orang-orang musyrik itu katakan, kami dapati nenek moyang kami lakukan tawaf seperti ini. dan Allah yang memerintahkan kami melakukan seperti itu pula. Benar Allah memerintahkan tawaf sambil telanjang? Tidak. Jadi mereka telah membuat dusta atas nama Allah. Mereka katakan tadi Allah amaruna biha. Allah memerintahkan kami seperti ini. Jadi membuat kedustaan seperti ini sangat-sangat bahaya. Allah katakan faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapakah lagi yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah? Ini bukan kedustaan atas nama manusia, namun ini atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang misalnya kalau dia nyatakan, kalau dia lakukan suatu ajaran tidak ada tuntunannya, kemudian dia katakan Allah mengajarkan demikian. Itu sama. Ya, dia sudah membawa nama Allah di situ. Contoh lagi misalnya atas nama Rasul. Di sini kata saya Syaikhul Fauzan, kalau orang itu membuat kedustaan atas nama Rasul, yaitu contohnya ketika dia meriwayatkan hadis, ya, atau menyebutkan hadis namun ghairu tasabbut, namun tidak cross-check terlebih dahulu. Ngasal saja dia, pokoknya menyebutkan hadis itu ngasal. Jadi kata saya di sini, wallazi yadusu bihadza min ghairi tawassub wa min ghairi tasabbut. Jadi kalau ceritakan suatu hadis, ya ini katakan ini sabda Nabi SAW, Nabi SAW bersabda demikian, namun tidak pernah dicek. Maka kalau keadaannya seperti itu, ya hadisnya itu dia tidak mau cek, maka kata Syaikh Al-Fauzan, ya kunu ahadul kadzibain, orang tersebut termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Maka terkena sabda Nabi SAW, man haddasa anni bihadisin, siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadis, yaitu ngomong Nabi SAW bersabda demikian, wa huwa yura, dan dia duga, ya dia itu duga annahu kadzibun, bosnya di sini adalah dusta, dia tetap meriwayatkan, fa huwa ahadul kadzibain, maka dia termasuk di antara dua orang yang berdusta. Fahuwa ahadul kadzibin, bisa juga dia termasuk di antara orang-orang yang berdusta. Jadi intinya profesi orang jahiliyah atau kerjaan orang jahiliyah, entah dia berdusta atas nama Allah, entah dia berdusta atas nama Rasul. Seperti tadi, ya mereka itu mengklaim maksudnya Allah yang memerintahkan mereka untuk telanjang ketika melakukan tawaf. Atau mereka itu menyatakan maksudnya Allah itu mengharamkan apa yang mereka itu sampai mengharamkan apa yang Allah itu halalkan atau sebaliknya. Atau mereka kadang berdalil dengan takdir. Seperti yang dikatakan dalam surat An-Nahl ayat 35, wa qala allazina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai. Mereka itu mengatakan, wa qala allazina asyraku, yaitu mereka yang berbuat syirik itu mengatakan, seandainya Allah itu menghendaki, tentu kami tidak menyembah selainnya, selain dari Allah, min syai, sedikit pun juga. Jadi mereka berdalil dengan kesyirikan itu dengan kehendak Allah, seandainya Allah kehendaki. Jadi intinya orang yang mengatasnamakan, dia berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka dia telah menempuh jalan orang-orang jahiliyah. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, beliau katakan, maka kaum muslimin itu perlu pas waspada dalam hal ini. Jangan sampai dia membuat kedustaan atas nama Allah. Ya, maka kalau ketika dia itu ngomong, maka dia teliti dulu. Ini benar enggak dari Allah? Ini benar enggak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Termasuk juga ketika dia itu berfatwa, mesti hati-hati. Kalau ya, dia di sini kata Syaikh Al-Fauzan, fa iza kana ma naquluhu khata'un, jika sesuatu yang dia nukil itu keliru, padahal sebelumnya tidak dia cross-check terlebih dahulu, tidak dia teliti terlebih dahulu, lalu dia menyebarkannya begitu mudah. Ini termasuk kalau jamaah sekalian biasanya dengar berita, kemudian men-share begitu saja, memberitahukan pada yang lainnya begitu saja, tidak pakai cek-cek terlebih dahulu. Terutama kalau ada gosip, ada pembicaraan kepada orang, kemudian disebar pada orang lain lagi seperti itu. Maka ini kata Syaikhul Fauzan, ini termasuk diantara dua orang yang berdosa sebagaimana disebutkan tadi. Karena tidak mau tersabut dalam menerima berita, tidak mau teliti dulu dalam menerima berita, langsung sebarkan. Ya, terutama kalau bicarakan orang, ya, kalau membicarakan orang itu harus cek terlebih dahulu. Termasuk juga misalnya ada pembicaraan tentang ustadz ini, ustadz itu, ya, itu dicek dulu. Harus tabayun. Ya, ustadz ini dituduh seperti ini, ya. Dituduh makan dana yayasan misalnya, cek dulu. Ya, jangan-jangan dia cuma ngarang-ngarang berita saja. Terus ini disebar lagi. Maka dituduh sebagai salah satu dari dua orang yang berdusta. Nah, terutama di sini peringatan beliau tentang hadis penyebaran hadis dhaif. Maka hendaklah wajib, ya, ini kata beliau wajib, saya selalu katakan wajib mengenai hadis dhaif ini tidak perlu diriwayatkan. Artinya tidak perlu disebarkan. Bahkan itu dipersempit jalannya supaya orang-orang itu tidak tahu. Maka setiap orang yang memberikan wejangan, yang mau mendakwahkan, atau dia adalah seorang dai, dia harus cek dulu hadis ini benar enggak dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam masalah halal dan haram, begitu juga dalam memberikan fatwa, harus tasabut terlebih dahulu. Jangan terlalu tergesa-gesa. Karena kalau keliru, padahal awalnya itu tidak dasari dengan ilmu, maka dianggap dia termasuk orang yang berdusta. Ya, di sini dikatakan oleh Syekh di sini, kalau dia itu keliru padahal awalnya tidak dasari dengan ilmu, maka dia termasuk di antara dua orang yang berdosa tadi, atau dia termasuk orang yang berdosa. Nah, itu tentang masalah berdosa atas nama Allah dan Rasulnya, begitu juga membuat, ya, kedustaan terhadap kebenaran, yaitu tadi bentuknya diantaranya menyebar berita termasuk juga hadis dhaif tanpa melakukan tasabbut, cross check terlebih dahulu. Nah, insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjut lagi dengan masalah ke 62.